bungkusan. Eh, bungkusannya apaan? Beginian. Apaan sih isinya, Bang? Ntar aja lu lihat. Buka dong aja lihat. Lu lihat pasti melotot. Buka dong, Bang, buka. Nggak sabar ya, Bang, apaan sih isinya? Sabar, sabar, nyebut. Sayang, gua nggak bisa bilang dah, terserah. Abang bawa apaan? Abang bawa bungkusan. Eh, bungkusannya apaan? Begini ya. Apaan sih isinya, Bang? Ntar aja lu lihat. Buka dong, ayo pengen lihat nih, Bang. Lu lihat pasti melotot nih.